Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mencari cara mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyetop penjualan premium di SPBU jalan tol dan kawasan perumahan elit. Selain itu, satu mobil juga akan dibatasi hanya boleh membeli 10 liter premium per hari dan mobil mewah tahun 2005 ke atas dengan mesin di atas 2000 cc dilarang membeli premium. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan dosen Universitas Prasetya Mulia Business School, Lukas Setia Atmaja. Pak Lukas, apa komentar Anda soal pengaturan pembelian BBM ini? Pembatasan seperti itu menurut saya sih itu ya satu upaya-upaya yang jauh dari ideal sebenarnya. Tapi kalau nggak dilakukan kayaknya ya pemerintah sendiri udah mungkin kesulitan di dalam hal subsidi itu. Karena masalahnya kan pasti ada di pengawasan gitu ya. Bagaimana kita mengawasi itu semuanya bisa berjalan gitu ya. Kalau tadinya kan idenya memang pembatasan itu kan untuk keadilan ya. Bahwa orang yang tidak selayaknya mendapat subsidi itu harus lebih sedikit lah membeli BBM yang bersubsidi kan. Cuma masalahnya adalah pengawasannya. Bagaimana kita yakin bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Lalu, apa solusi jangka panjangnya, Pak? Bagaimana dengan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi? Memang kalau tidak dinaikkan, pemerintah berat sekali ya di APBN-nya ya. Tapi apakah pemerintah mampu untuk tetap menanggung subsidi sebesar ini? Ini kan sebenarnya masalah yang mampu nggak? Kalau emang mampu ya kita subsidi terus. Kalau misalnya nggak mampu membawa efek ke bidang-bidang yang lain, ya harusnya pemerintah dalam hal ini tegas. Cuma masalahnya kan ini kan membutuhkan persetujuan dari DPR kan ya. Nah itu kan permasalahannya kan jadi lebih rumit lagi gitu. Kalau yang ideal sih adalah ya subsidi itu dinikmati oleh yang memang membutuhkan. Misalnya aja ada wacana bahwa yang naik sepeda motor itu nggak bisa mengisi dengan BBM bersubsidi. Jadi memang menurut saya itu nggak bisa mendapatkan yang ideal lah gitu. Ya kalau kita lihat di kebanyakan negara-negara lain ya, itu memang BBM itu tidak disubsidi karena kan berat sekali ya dengan konsumsi yang begitu tinggi ya. Sehingga bagaimana caranya pemerintah itu bisa dalam tanda kutip membiasakan bagaimana kita hidup tanpa BBM bersubsidi itu secara jangka panjang. Karena berapa lama lagi kita bisa kuat untuk mensubsidi itu kan? Jadi entah itu dengan perlahan menaikkan atau mengurangi subsidi sehingga harga perlahan naik ya, sehingga perbedaan antara BBM bersubsidi dengan tidak bersubsidi itu menjadi tidak sebesar sekarang. Kalau sekarang kan terasa betul ya. Kalau begitu dilepas itu kan berapa? Bisa 9.000 dengan 4.500 ya. Menurut saya sih bertahap lah gitu. Dengan demikian beban subsidi itu akan berkurang gitu. Beberapa pendapat mengatakan keengganan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya pencitraan politik. Bagaimana Bapak melihatnya? Kan gini, kebijakan itu ada yang populer, ada yang tidak populer ya. Nah, menaikkan harga BBM tentunya bukan kebijakan yang populer, karena semua orang tentunya senang kalau harga BBM murah kan. Nah, sedangkan kalau dinaikkan menjadi tidak populer gitu kan. Sehingga di sini menjelang pemilihan umum dan sebagainya, ini kan kebijakan yang kurang populer seperti ini kan dihindari gitu. Ya, ini kan memang sudah dalam tanda kutip manusiawi gitu ya. Tapi Pak, kenaikan harga BBM bersubsidi pasti menimbulkan banyak pro kontra. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyiasatinya? Nah ini yang susah ya, kalau bicara untuk negara kita ini kan sangat heterogen satu ya, dari segi penghasilan. Sehingga pemerintah mesti memikirkan dampaknya ketika ini naik, itu bagaimana caranya kita membuat perlakuan yang berbeda misalnya ya. Apakah mereka tetap masih menggunakan harga yang lama ya, yang disubsidi lebih banyak, sedangkan secara perlahan ya mobil itu mulai mendapatkan harga yang lebih tinggi, dengan subsidi yang lebih sedikit. Nah perlahan-lahan memang itu harus dikurangi yang namanya subsidi BBM itu. Karena sampai kapan pemerintah kuat untuk mensubsidi itu kan? Nah ini satu perubahan yang menurut saya harus terjadi secara gradual. Karena kalau mendadak begitu kan kasihan juga ya. Banyak orang-orang yang memang sebenarnya udah pas-pasan gitu ya. Secara income, kemudian ya betul transportasi. Atau mungkin pemerintah kembali ke masalah klasik menyediakan public transportation dari Singapura. Orang nggak butuh mobil kok dia bisa hidup. Orang nggak butuh sepeda motor dia bisa hidup kemana-mana. Demikian dosen Universitas Prasetya Mulia Business School, Lukas Setia Atmaja. Saya Wendy Lim.